Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang belum terjadi. Di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam yabqa minad dunya illa yawmun la tawwalallahu dhalikal yawm hatta yab'athallahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at dhulman wa jawra." Seandainya tidak tersisa dunia ini kecuali satu hari saja, niscaya Allah SWT akan memanjangkan hari tersebut sehingga Allah mengutus seseorang yang berasal dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis Hasan Sahih, riwayat Abu Dawud rahimahullah. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Mahdi minni ajlal jabha aqnal anf yamla'ul arda qistan wa 'adla kama muli'at jawran wa dhulma wa yamliku sab'a sinin." Al-Mahdi adalah dari keluargaku. Luas dahinya, mancung hidungnya akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi ini penuh dengan kezaliman dan akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis-hadis yang sahih tentang keluarnya Imam Mahdi mutawatir makna diriwayatkan oleh 26 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan seyakin-yakinnya dengan keluarnya Imam Mahdi tersebut sebagaimana disifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan waspadalah dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau diyakini pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah yang sembunyi di gua selama lebih dari 1000 tahun. Beliau akan muncul kelak sebelum datangnya Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah imam yang saleh yang muncul di tengah-tengah manusia menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.